Hari derap langkahnya yang begitu tenang melangkah menuju keabadian. Rumpun bambu bergoyang, gemersik dan melambai, seakan memberikan kata selamat jalan. Rumput-rumput nan hijau bermandi embun tunduk dengan pilu, mengapa dia pergi pagi ini? Langkahnya berderap dan pandangannya menatap depan, dekatkan dadanya seakan dia menantang perang. Di bibirnya terlukis senyum yang yakin akan kebenaran. Matanya berbinar dalam keredupan. Mulutnya bergerak menyusun doa terakhir baginya. Thank you.

itu semua karena faham. Sirik yang tidak datang menera, fitnah memfitnah. Thank you. langkah ku berjalan dalam naungan malam, mencari suci diri di tengah kehancuran, menimba damai abadi yang senantiasa ku dambakan. Akan segera paksa kami semua, tanah yang subur jangan dibilang gersam. Jenjang kerjara adalah harta, sepatah kata sudah berharga. Ketika tanahku semakin berkurang, takdir laknat datang menjelang. Oh, luka menganga sudah biasa, tuan yang besar tolonglah hamba. Beri waktu kami buat berpikir, bila tanahku hendak kau gapai. Jangan teras kami semua, hanyalah itu harta yang aku punya. Jangan paksa kami semua, tanah yang subur jangan dibilang gersam. Boom.